الرحمن الرحيم. جبن لفظ القيمة عكا وعلي ضمنه نباكن سرا إن بران بران سرا لن إكو تتب إن أتس إن سون متاو ننقم إن متاع أو على أن يضامن متاو إن أتس ستهن إن سون dominuni kukang nanggu domina maka ketempuhan ya si wong walau yakota sorolan lamun ngarin kasya si wong ala alki ingat asala fada alki fala fala doman ala al-madhabi munggu madhab Wila mayam manu mautami sunlah nanging basine nanggung sopo wong kang nyupili akau figurki Nurdin kakeram walam yakh kasunafun lan oranana narimatantu Naful ilqai opomang pada ilqo bil mulki kalawan kang nibak Walau ada hajar menjenikin lalamun babalik apa batu menjenik benring Kukatala maka mata ini hajar ahada arumatihi salah saja pirang-pirang kengabalang ing hajar hudirokistu Maka den siasi ya opo Wa ala akilatil baqina al-baqi lanikut tetap ingat asya asobahe kangkari kabeh utawi kangkari Aogarahu matawa ingliane ya rumat kabeh walam yaqsiduhu lana lewaran aja ya rumat kabehu inggay Pakotawun maka iku kaluluputan nau kosoduhu atawa nejaya rumat kabehu hingga er fa'amdun maka iku maha maha Illa sohi indalam munggu kaula so'in golabatil isobatu lamun ngalindi Opo al isobatu isobah Opo al isobatu isobah Nenang Setiajang orang ngeraskan pangawasan orang-orang bacakan hela fatihah. Ka ahli-ahli majlis anu parantos mulih kajati mulang ka asal. Nu urang ge moal kembang boadei bakal nyusul seperti araranjeun. Dan mudah-mudahan nu diheulakeun nu karolo. Aduh, satu kolot teh ekstrim bener deui. Tapi tibukieuna na mah sanajan didoa-doakeun gegeletek nu ngora deui nu ngora deui. Janu kolot mah teu kudu didoakeun ge ngagoler sorang. Iji kanggo almarhum Haji Ibrahim bin Haji Rahib Bunda. Kedua sesepuh di kampung Cilongo kamari maut Haji Usa bin Haji Yuna Hajah Yuna. Kemudian Ustad Obang Ahmad Sobari, Kampung Nambo, Imah Nuju Tedaman. Kemudian kanggo kitu ahli majlis di dieu Nuju Tedaman urang dumpit dirawat di rumah sakit yakni Haji Jarom Murta bin Hajah Musia. Kemudian Haji alias bin Hajah Asina Hajah Asi Aisyah binti Saki. Kemudian gitu haul na'im Hajah Icih binti Hajah Toib. Terakhir di keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji Husein. Kedamang mudah-mudahan dienggal kendamang dipasihan kasobaran ku Gusti Allah. Mudah-mudahan dijadikan kifarat ker anjeuna nu kedamang oge nu mulih ka jati mulang ka asal. Mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa mawa iman Islam tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanna Nabi barokati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh nyaritakeun tentang dia Nusa kali deui di nagara urang mah ieu teu kalaku urayan Al-Qur'an nu diuraikeun ku Kangjeng Nabi diterjemahkeun ku para mujtahid dikitabkeun berbagai mazhab ieu teu kalaku lantaran lemahna umat Islam. Sanajan dina kitab Bukhari dijelaskan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka koyid horeng satungtung urang Islam na tecinta dunia, satungtung ulah mukhalid jeung ahli-ahli munkarat, satungtung urang Islam na bener-bener ngagungkeun ka agama kakarat ya lu wala yu'la. Jadi berarti lamun urang Islam na cinta dunia nuku Kangjeng Nabi dikhawatirkeun ketika umat kaula cinta dunia, mafatihu khazainil ardi dibuka, khawatir cik Kangjeng Nabi malah lundur ka tukang kuari. Ketika umat Islam mukhalif jeung ahli-ahli munkarat jeung kafir, khawatir ceuk Kangjeng Nabi kuat. Ketika geus teu ngajungjung agamana, maka dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi. Urang nu tilu eta kuari geus nembrak cinta dunia kabehan. Ku cinta-cinta na haram jadi tabrak, ngeridit bunga bang. Yang mengomong-mengomong bae sanajan terus bae ngeridit na. Sanajan terus bae ngagolang-golangkeun duit bang. Ngan ieu mah keur carita agama matu terus bae moal. Dek dipakai dek ente. Ya aya itung-itunganna ieu ka di akhirat kakara karasa. Kok bae ku ari suadaek mas. Lantaran kajurung ku hawa nafsu. Dititah urang ulah migur mukhalif jeung ahli-ahli munkarat urang terus bae. Jeung kafir, jeung musyrik, jeung munafik, jeung nu tara salat urang campur gaul, malah jadi bos urang. Ilah agama itis nomor katilu. Ketika geus teu ngajungjung ka agama nasorangan, syiar-syiar agama geus dileungitkeun. Tanda-tanda keagamaanana geus dilenyapkeun. Kaliru antara mukmin jeung kafir sebab eueuh tanda. Geus dikhawatirkeun ku Kanjeng Nabi bakal mundur. Nu tilu eta geus araya kabeh. Mantap pantes lamun Palestin digempur terus ulah nyalahkeun kasasa sebab orang Palestina nurut kenceuk orang Palestina kamari datang Syekh Abdurrahman bongan orang Palestina geus teu ngajungjung tinggi ka agama nah disiksa ku Allah melalui peperangan carita hakikat zahir ramatu terus bae berjuang. Terus di Mesir atuh kitu keneh, terus di Syria atuh kitu keneh. Yah, di Indonesia gitu jauh. Mantap. Alhamdulillah urang kuari geus boga pemimpin anyar, presiden anyar. Mun kukula dibejakeun ai kula mah geus nyaho. Lain gaib sebab aya jelema datang ka imah sabulan meneh pemilihan awewe kitu buukna ieu adalah ngonde percis kos Megawati deuk jadi presiden di zaman almarhum Abah tilu konde daratang ka imah. Tuluy ieu mah hiji berarti ieu alot. Jadi geus jelas kula mah geus ngomong ka nu di imah ge. Sajana nu di imah ulah loba omong salah. Imah we pokona mah. Sok aya nyaho bae. Asana tetep nu menang mah ieu Megawati berarti Jokowi. Geus teu kitu sababara urang lah nyaongan kula haju dibere isyarah aya tamu urang Gunung Karang. Geus teu keluar-luar jelema ibadah bae ka Allah. Sajana ge sok aya nyombe sia mah. Moal dibere jauh sebab sia mah kaditu deuk menta impo bae. Bareres. Mau bae nuk menta maca shalawat, zikir, impo malu. Minimal gede hutang. Datang cik manehanana, eta isyarah tepat ngan tetep nu dipilih mah adalah nu lawana bae. Nu bakal menang na eta, tapi milih mah ulah kadinya. Tekahartipan. Ai milih titah ka Prabowo ari nu menang mah bakal itu. Atuh kula bingung kan jadi kos kitu atuh. Terus we dipikiran kunaon jadi kos kitu. Tetep nu menang mah itu ngan milih ulah ka ditu. Ya ayalah ngan lamun dicaritakeun teu bagus. Mantak lamun nu milih kanu eta nu kuari menang tetep kudu loba mah isyarahna seperti kitu nya tah kos kitulah ke irah-irahna tetep dibejakeun ngan kuari mah haneut keneh moal kadue kege karasa ku urang gabean ja pamimpin urang nyata-nyata. Atuh KPU seperti kitu paingan milih mah kudu kana eta sanajan nu menang mah nu itu. Jadi aya teh memalah aya deui nu saurang deui mah nu mere isyarah teh masih di Kabupaten Tangerang kene nganti loka panjijing jelema saha cenah kieu jurig meureun teh mah. Sia mah kadinya bae. Emang batur jurig meureun. Sarua isarahna kos kitu kebe. Tapi per detik ieu ge masih kene aya nu mere-mere syarah teh. Berarti aya kompromi-kompromi khusus wallahu alam ka hareupna mah. Tah kos kitulah sabenerna nu asli nama kos kitu. Mendak tarik teuing teu kula. Lemah teuing teu. Sebab naon ari nu menang nangis di bejaan ku konde eta matamu ge loba tu nu hadir dirinya hong nanyakeun teu dibejakeun ka belah dieuna kos kitu nah ngan milih mah cenah ulah kadinya aya lawan bareng wallahu a'lam. Lumantar para ulama ahli-ahli Allah ahli ibadah tetep teu milih kana menang sanajan geus nyarahun bakal eweh. Habib Luti kurang kumaha. Habib Ja'far kurang kumaha. Habib Salim di Arif geus nyahun. Kemudian sababaraha kiai ngan sukut kajeun aya panita. Entak nun teu milih. Teu baragus kabeh ge. Ngan aya niatan bagus doang. Nus nukuari mak sing loba istighfar urang kabehan. Sakitu bae geus. Jaka bae ge geus aya tulisanana tilawil mahfuz. Robeh ka jadi dongkrak ku kumaha ge moal bisa. Geus urang nolkeun deui. Urang bariasa deui eta pimpinan urang urang doakeun mudah-mudahan nyana bisa mimpin kalawan jujur jeung adil rakyatna bener-bener ngarasa dipimpin Indonesia mudah-mudahan aman ulah aya gontok-gontokan jeung ulah aya naon sehingga urang ibadah ka Allah tenang jeung tentrem. Sakitu ulah jadi masalah nol deui biasa deui tinggal urang nungguan kumaha kareueun teh ieu mah carita tentang agama mengenai tentang diat nu ieu mah hanya koleksi unggul di jero hate minimal urang sanggeus nanyaho ulah ngaganggu ka batur lantaran sanajan di dunia henteu diadili jeueuh pengadilan dunia anu beres urang nyaksian jaksa sakitu sarna horeng disatukangeuna mah butuhkeun duit satungtung jaksa butuh duit moal nyaan dina mutus hukumna. Hakim jeung jaksa ngan bajuna doang harareudeung jeung bareureup. Orenganan hatena mah geuleuk maleuk. Deuk mutus hukum kumaha. Mentak peradilan dunia mah sakikieuna bae. Tinggal engke di akhirat. Hakim jeung jaksa teh disiksana beda jeung batur. Kabedaanana batur mah digedeburkeun ka neraka nyana mah diiris-iris ku hinis. Panay diiris ku hinis mah angel ngerina. Cek nyana ieu digedeburkeun bae ka neraka moal cek malaikat. Ieu meunang hinis teh di pasir gadung. Ku hinis. Aduh, urang eta bakalna jaksa, advokat, hakim beda siksaanana. Jauh nusajan. Nusajan mah gejebur di kulub di neraka jahanam. Nyana mah diiris. Mik lain make seket, lain make peso seket. Tapi make hinis. Aduh hinisan gesa wek. Di tenenan jeruk yang dimana meren jeruk mepisna. Ia mah hukum picis ngarana nukil mah ya. Aya ge cerita hadis Kanjeng Nabi sarua jeung diiris-iris ku hinis. Allah alam ka di akhiratna. Ieu mah sakadar caritaan kos kitu. percaya orang mah ya ilmu nyaritana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi jaksa hakim advokat anu teu jujur jeung teu adil mutus hukumna katongton ke ku urang di akhirat insyaallah kan sanggilan jadi kiai gerarisi kuwarang isina lantaran lus lo bapak gedrug jeung keputusan negara tolak kiut tetep bae di negara jadi hiji kiai ini lu kuari loba tapi kukula kadenge kene loba kene kiai kiai salah mah tetep tilu-tilu bae aya nu disogok make jeruk haseum henteu cara tilu bae barang jeruk amis bener jadi hiji sial da kiai iya tilu-tilu bae geus baen goblok ye ku ari geus mun aja lelah kan aya nu mutuskeun hiji mantak kula balamun aya nu datang ke tilu acana-acana kiai anu mah hiji tuturkeun kiai anu kusia ayo engke di akhirat ngadu jeung aing waduh cenah kiai kos bapak kolot bae ka pangeran lolo bae mang sae geus ku aing geus bodo maksudna ngilu ka aturan kitab atuh mangga henteu milu atuh sabodo kula-kula atuh nyana-nyana ngan kan geus henteu satu suara baik baik atuh rek kumaha ge keja aya itung-itunganna ieu di akhirat ieu manusieun ka Allah bae manusieun ka Allah tuh tapi kan dibuktikan ku Gusti Allah asal tilu talak tilu dijadikeun hiji rumah tanggana teu beres maju ku majuna tapi ribut bae ewe kareng kosong mah tatanggana nya ribut deui keribut deui keribut deui ketepugu dagang lagi ke hancur, hancur, hancur. Dan lain sebagainya. Anu dikenakan penyakit nu model. Nah, iya. Tilu dijadikan hiji. Nyalet terus bayar rumah tangga. Tapi disiksa. Sebab hati letik namanya. Naganya, oh iya tiba lagi jatilu te tilu. Nah, iya mah merenanan ku kemanusiaan bayi manusiawi. Karunya ku anak, karunya ku nanya. Hiji bogoh deh lah. Gak sebaiknya anu gak menangkat ujung-ujungna. Sulit diceritakan, nuk datang ke kula bagian nuk gering, cek dokter aja sehat, tapi jelema negeri. Terus mah terus, tapi kan itu bisa rejeng jeng pemajikan, naon hati na. Ditanya gue ke pemajikan, nana, iya kumah rejeng na. Iya baik. Ah, cek di tanggal Ambon, naon ya dah, bukan siang aja udah di situ. Kumah nyawa pokoknya banget. Terus, ku terus, kenapa nyata. Naon arti na kekituan. Nah, walau gol Zaid Umar Bakar dadap kolin naik parahu atau naik kapal. Kemudian teki Zaid kaki Umar de Umar. Mana barang-barang sia mana? Iya jeung iya. Geus ditu ka lautkeun. Piceun. Meureun rada oleng ieu si kapal teh. Ala kadar oleng encan banget olengna. Teki Zaid Umar. Geus kalautkeun demi kemaslahatan kabehan. Ih, ieu barang aing tanggung jawab aing. Kumaha teh lamun ka situ? Laukola lamun kita ngomong ka Ki Umar Alkimataka. Balangkeun barang-barang anjeun gerak ka laut. Walaya domano tanggung jawab aing sabar duitkeun ku aing sia dibayar ku aing nu penting ieu bangkeun ka laut tah eta teh Ki Zaid ngomong kos kitu ketika datang ka darat domina katembuhan wajib bayar bahasana walaya domano atawa alani dominun sarua bae. Pokona mah balangkeun ku sia barang sia ka laut tanggung jawab aing ke di darat ku aing sia diganti. Zaid katempuhan wajib ngaganti. Tapi lamun kieu doang mah bahasana teh, mar, mana barang sia? Oh. Balangkeun. Mar balangkeun ngan caku teh alki doang, henteu nyebutkeun balangkeun barang sia mar. Henteu Umar Umar, aya jeung balangkeun. Aja udah balangkan ngancak itu doang. Alki doang. Itu pake alki mata kak. eta kos kitu mah cenah henteu wajib katempuhan ki Zaid teh sebab ngan sakadar bahasa Arab doang teu jelas naon ieu dibalangkeun teh naon ieu dibalangkeun teh apa barang nyana apa barang batur apa nu apa diri manehanna atawa naon jadi teu jelas Umar aya balangkeun mungkin pulpen balangkeun mah tuh. Mantak lamun bahasa nangan sakadar alki doang naya tewajib ketempuhan ki Zaid wa inna mayad manu mutamisun li khopi garipin gorek-gorokin mantak nanggung yane ketempuhan mutamis anu lantaran kernasin kakerem walam yakta sona polil kabil mulki setantung kemangpaatan malangken kan malangken numantak tetep be wajib katempuan ayah hiji manjanik teh bentukna okos kitu jepretan ngun gede. Ayo jepretan mah manjani kan yang letih ku sorangan. Tau budak angon. Budak angon tau mah. Latihan perang ngejepret buah tetangga. Jadi itu mah latihan perang. Ngan buah tetangga korban. Kanjeng Nabi Daud itu hebat punya jepretan teh. Nah iya jepretan ngejepretnya itu kan tetep baik. Kudu diincer heula. Itu jepretan letih. Jepretan gede ditangtungkeun. Kemudian atuh ieuna gede karetna, wadahna gede. Tah eta teh ditarikna kan henteu bisa ku sorangan aya gede mah. Lantaran ieu mah perang, mungkin bae nu dijepretkeunana batu, mungkin bae atuh ieu teh bom. Antu ngaranna ge alat manual ieu mah. Woh, ku aya geus bakal kapake. Mau perang kos kitu atuh ngeus kali ini. Orang makan jepretan kos gitu. Ikir cerita teori-teori zohir. Tapi kapan hari ahli Allah malain gitu? Urang malain nyatakan ahli Allah waktu lain deh. Lantaran di dunia perkumpulan walita di Lubnan. Di Libanon. Israel berarti. Palestine. Lamun di Mesir eta teh perkumpulan wali Asaib. Lamun di Syria perkumpulan wali Nujaba. Kapan aya negara perkumpulanana Nujaba Eropa Asaib? Eta teh negara-negara mana perkumpulanana ketika deuk ka Lubnan ka Gunung Lubnan. Eta teh singgah heula di Syria para Nujaba. Di Mesir para Asaib, di Yaman para dan lain-lain sebagainya. Ya, eta singgahela ke kakara geus di waktu nu ditangtukeun berangkatlah ke Gunung Lubnan. Di dinya manehanna naon dibicarakeun ku para aulia-aulia Allah. Apakah nyana geus aya izin ti Gusti Allah ngabantu perang? Apakah encan aya dalam rangka ngabantuna kudu kumaha? Inya nama selalu komunikasi jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nyaritakeun dunia kewalian kos kitu, bisi ente deuk daftar hayu. Ke dibere ku naon karena kartu nama. Nah ieu kartu nama kewalian tah sia dibere. Ngan ke lapor ka mana ka usada insani. Edan nih mah budak ieu. Ya, jadi dunia kewalian teh kok gitu. Geus perkumpulanana di Gunung Lubnan, engke di nagara-nagara teh paranti perkumpulan Nujaba di Syria, Asaib di Mesir, Eropa di Yaman, terus lain kumandak ku urang osok dihadiahan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Rijalal Ghaib, assalamualaikum ya Nukoba, assalamualaikum Nujaba ya Eropa, Asaib eta. Kemudian Abdal Autad eta ngabogaan tempat di negara tertentu. Nah, kitulah. Warige lamun kurang dicaritakeun perang Palestina teh modern. Senjata nu sangat sederhana tetapi loba korban. Nu luar biasa di Israel ge sarua bae. Encan anu salaletres jeung nu araredan. Tapi engke dibuktikeunana mah ku Gusti Allah terakhir Mahdi. Jadi urang kuari carita segala khalifah, carita segala kitu pemimpin Islam boleh-boleh sajalah, tetapi moal terjadi nu bakal terjadi mah engke pemimpin terakhir Mahdi. Iraha engke kapan Mekah dilegaan, Madinah dilegaan, idinya bakalna engke aya jelema antara maqam bainar rukni wal maqam. Nyana salat bae dinya teureun-eureun salat bae Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal salam Allahu Akbar. Cirina geus dibejaan hiji irungna mancung, kadua buukna kos Kangjeng Nabi, turun Kangjeng Nabi ngaranna Ahmad bin Abdullah dimahdikeun ku Kangjeng Nabi. Ieu nangke aya hunungan di dieu di pipina teh. Jadi moal keliru. Geus dibejaan tanda-tandana beusi dilemur ente aya nu hunungan. Ah, ieu Mahdi, Mahdi gantung ieu gahna. Kemake bajuna dua lapis abah. Abaya, abaya teh baju gubah cuman belah hareup, nu hiji jerona putih, nu hiji di luarna hiji. Gagah. Kemudian make udeng-udeng, sanggeus udeng-udeng make kurung ka dieu ka tilu sorban. Ah, ieu ge nu di lembur sok make tilu teh eta teh. Eta mah di eta. Sehingga ada tamah di atas. Jadi geus ditahir di bejaan ku Kanjeng Nabi melalui hadis-hadis Kanjeng Nabi nu sok bacaan hadis mah mentak engke henteu kaget, henteu aneh, henteu keliru jaga si bejaan ku Kanjeng Nabi salat be Allahu Akbar. Teu melu ka sasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat sementara di negara-negara geus kacau. Di mimitian ku Syria kacau na luar biasa. Palestina, Irak, Iran, Mesir, Yordan, Kabeh, Yaman, Turki, Maroko bakal kalup gede moal eureun-eureun. Lantaran geus berbau-bau agama, mulai ka dieu ka ASEAN. Ya, mulai tunggu cikupan. Yeutalah, Indonesia terus atuh mantak pemimpinna moal nu baragus nu garoreng, anu loyal terhadap Amerika. Geus dikitukeun bae. Urang satu sisi yang memperjuangkan, satu sisi ingat ke hadis Kanjeng Nabi. Moal terjadi kiamat atau lamun acak-acakan. Yang moal turun-turun atau Mahdi teh. Mantak satu sisi urang menggebu yang memperjuangkan, satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Engke bakal didominasi di Indonesia, khususnya umumna di dunia ku kafir. Dominasina kumaha? Satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja. Urang inget bae ka omongan nini urang baheula. Siage bae. Hiji masjid, hiji gereja, katanya. Hiji masjid, hiji gereja. Iraha eta mah? Engke di mana-mana tahu geus buleud. Eta ngomong kos lalagaan ku ari tahu baruleun. Masyaallah Karim. Ngomong asal lalagaan dia sejago nyai mah tahu buleud. Ya Allah, di pasar kemis tahu buleud. Mimiti nyaho kula di Bandung jeung di Garut. Jadi perhatikeun eta teh naon nu baruleud. Henteu teu bae lu tadi naon barang di tengah pegadatan anca beuli. Keur mah lapar meureun. Tahu. Bari di dahar ge ieu rada inget ka omongan emak Ilot baheula masyaallah. Ieu emak kolot baheula ngomong teu salah. Iraha eta mah terjadi kakacauan teh ke cenah mimitina tahu buleud. Ya ieu. Berarti tukang tahu bolong ya. Tahu buleud beneran. Eta emak Gusti Allah Karim. Ajun naon deui mak? Engke di mana-mana lalaki jeung awewe sapake pakeanana ku ari pisan. Mana deui naon deui mak? Di mana-mana sawah pelakna pelak listrik. Wah nyamah sawah di pelakan dieu. Engke mah nu melak pare listrik. Ya heeh ku ari. Wetan sawetan listrik mah lulu. Kulon sakulon listrik mah lulu. Atuh di pelakan sawah kumaha aja imah mah lulu. Nek di pelakan pare kumaha aja moal bisa. Beak bener. Engke mah jelema dagang ge dagang imah. Mah dagang imah sih kumaha mah di papan gol. Lalu bohong deh mah. Ada dagang imah. Bajalah orang lembur ge dagang. Nah dagang imah. aja orang beli imah ke babari, janu dagang na loba, ayang gunta ganti imah bis, banyak mah, yee, makos itu tadi akhir. Kalau menurut kos itu bakalna mulai gereja, masjid, gereja, masjid, gereja, masjid. Wari lamun diomongkeun mah ngeri kula mah ye. Kepemimpinan yeungan mudah-mudahan ulah terjadi. Lamun dibukakeun jejerona mantak muringkat bulu. Mantak muringkat bulu, mantak para kiai, para habaib, murah dadi berenya. Ngan tetep mulai tetep ngadoa dimulai pertahanan. Ngana para ritu. Aduh. Nah, sekolah sama KBG di bawah, di pimpinan nyana KBG. Wabeh, diangkut ke Amerika. Orang menceritakan tentang hasil bumi Indonesia ge pohara. Ya Indonesia teh pun ayamnya oma pohara ya sakaya na. Kekayaan Indonesia per tahun teh 1.200.000.000. 1.200.000.000 jadi salah satu. 1.200.000.000 coba eta. Pun dipakai beli baso. Rp1.200.000.000 sadaun di beli lalagaan Indonesia teh. Emang kumaha gitu. Jadi mantep. Engap ge urang engap napas beula pun dipake ngabangun bangsa, Masya Allah Karim. Encan ya sababara dan lain sebagainya geus teu kudu caritakeun. Ente leuwih nyaho sabenerna mah atawa leuwih teu nyaho. Hei kekayaan dunia, urang tinggal nitipkeun harapan ka seseorang. Harapan tinggal harapan kandas. Geus ditulis teh Gusti Allah titis tulis seperti kitu. Kajian geus. Ya kadituna ge emang mah min zamanin illa ba'dahu sarrun sarrun sarrun sarrun ba'dahu. Ngan tetep urang ulah tinggal, ai berjuang mah tu terus bae sanajan sarun sarun ge kawajiban urang mah memperjuangkeun. Menang jeung elehna mah lain urusan urang. Allah nu nangtukeun ngan urang boga ganjaran berjuang. Bedal kuari ngaji, ngaji bae deuk diparake deuk henteu pokona mah. Tikrit haram, bunga bal haram, deuk diparake deuk henteu. Mabok haram, zina haram, deuk diparake deuk henteu. Engke ge atuh aya hitung-hitunganna, ieu di akhirat. Sakitu bae geus hese-hese. Nah, ieu cerita kalut-kalut. Nah, ieu bakal nangke di Indonesia kalut, di Thailand kalut, Malaysia kalut, babe dunia kalut. Teu kuat pemimpin Islam lantaran loba nu dibunuh, bunuh. Menta ke negara Arab. Kedutaan Arab supaya mohon ke pemerintahan Arab dibuka lebar-lebar untuk tinggal di situ lantaran geus teu kuat di negarana masing-masing. Itulah caritaan Kanjeng Nabi. Geus dicaritakeun lantak ulah aneh. Nah, di dijala kedutaan Arab datang ka pemerintahan Arab otomatis dibuka berbondong-bondong ka ditu. Nu boga duit, nu teu boga duit kan teu bisa. Nu teu boga duit teu bisa. Jualin eueuh, harta eueuh, didiherit, ya otomatis ngalawan ku ngalawana tembak. Ya berangkatlah ka Saudi Arabia, caricing lah di ditu karena hotel geus pararinuh. otomatis di masjid di Jabis di sekitarna. Karena dunia geus kalut kabeh ge menunggu Mahdi. Mana ieu Mahdi? Mahdina masih di Madinah keneh. Ke di Madinah berangkatlah ke Mekah ke ditaruguan. Mulai muncul ke sholat baik lantaran tanda-tanda Mahdi yang harus dijelaskan dina hadis ke ayah seseorang diturunan Tamimi nyaritakan hadza Mahdi nyanain mau ente kulama lain Mahdi antamani lah tudahkan ngaku kabeh kabehan ulama-ulama dunia daratang kabeh kadinya nyaritakan negeskan bahwa iya Mahdi disumpah kakarak nyana nyebut naam ana Mahdi kabeh biak jelema ayo bayunahu biak biak dak wa huwa karyun padahal nyana nama tetep embung bae kitu ahli Allah ai kuari macan puguh can karu geus ngaku Mahdi tanda-tandana ge can karuhan Mahdi nyaho lain geus Mahdi deui masyaallah nah ieulah bakal jadi khalifah teh kos kitu ta Mahdi mulai berangkat pertamanya nyana ka Syria. Sembah Syria kacau na luar biasa. Cuman memeh nanya na ka Aqsa heula ke Kanjeng Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa. Jadi ngacek na Kanjeng Imam Mahdi tegedam ya Nabi Allah. Sebab subuh datang na. Turun na subuh tegedam ya Nabi Allah. Maju. Kita jadi imam cek Kanjeng Nabi Isa ente. Ente dikarobati hadhil ummah kulluhum umara'u. Kumulyana i umat Kanjeng Nabi Muhammad maka kabeh jadi umaro. Artinya sahabe pemimpin silahkan. Ba'dukum li ba'din. Bahasa Kanjeng Nabi Isa maka diceritakan ku Kanjeng Nabi maka tampilah Imam Mahdi jadi imam Kanjeng Nabi Isa alaihissalam jadi makmum saat itu. Kitu bakal nama Mahdi teh. Mantap besi engke aya dicurug nu gaku Mahdi. Pejet. Tiada ke aya si Mahdi dipejet ku sia. Disedekeun aing cita ku Kiai Uci teh blond budak. Paling mah di tukang lauk bandeng ba mah. Eh si Ade mah di asli tau kok gitu. Jadi kalau teu lain mentek urang satu sisi terus bae berjuang, di sisi lain urang geus nyaho informasi si afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi. Berjuang mah terus. Ulah heureun terus bae. Ke masjid di beuleum mah. Setelah ayat satu gereja, satu musola, satu gereja terus masjid dibongkaran, dibeli. Ketika orang terus berontak Amerika kan, Dajjal dia. Terus guys, ternyata resa. Terus gitulah dimulaian seperti itu. Satu sisi orang ngeri, satu sisi udah kumaha deja Kanjeng Nabi Gengis kos itu nyaritan. Guru kumaha tuh, Kanjeng Nabi terus bae zohirina alal haq ente maot jadi syahid. Mulai siap iyan guys. Mantak memeh perang, kuari ganti ngaran Muhammad syahid. Perang itu di akhirat ka neraka. Aduh, jorek aja pan ke. Woi si syahid ka neraka. Mana syahid ka neraka? Orang ngarana doang. Jababat peran masih predi tadinya. Main cimplong. Ya, sekelumit tentang Mahdi, sekelumit tentang kejadian-kejadian kejadian. Mun kurang dibukaan syarah-syarah tafsir, dina syarah-syarah Bukhari, kadang-kadang kurang jadi sedih, kadang-kadang kurang jadi semangat, kadang-kadang kurang jadi frustasi. Nah, ini semua dagang lah. Duk nonton, syarah riun, sejenis. Pemajikan, ah, pemajikan kumahanya nabai. Yang penting ada nangkara ku. Siapa itu? Nggak biayaan, Bu. Nah, iyalah. Di akhir zaman. Jadi, orang ulah kaget. Ulah siun. Palestine mual irin perang. Na. Mesir terus gontok-gontokan. Na. Syria terus. Bahkan bakal ditambah Yaman. Bakal ditambah Yordania. Bakal ditambah Maroko, Turki. Dan terus kadir ke orang. Ketika pemimpin terpilih netia, pemimpin-pemimpin anu henteu berbau agama. Diunggal negara kitu bae. Urang lamun nyaritakeun Mesir, waduh pabeulit. Pabeulit jasa. Urang mun nyaritakeun Syria kuari pabeulit lantaran naon? Lantaran Amerika geus nyusup ka jero. katubuh ke pemerintahan Syria. Ialah nu kudu jadi, ialah nu kudu jadi lantaran diri tu mah Sunni dimodif ku Amerika teh supaya seperti jelma Sunni, padahal di jerona horenganan kaum-kaum inkari. Katipu kan masyarakat. Jadi ieu hese nebakna ku ari teh, hese nebakna. Mada ku ari timbullah ISIS buatan Amerika, urang hese nebak deui bae. Hese nebak satu sisi buatan Amerika dikelola tapi nyana terus naon kitu menghadapi Amerika, Islam ge dibantai. Ieu si kumaha maksudna? Sedengkeun nyana tujuanna teh deuk jadi khalifah, hayang jadi khalifah ujung-ujungna deuk kabongkar Baitullah. Kapan urang geus diceritakeun Baitullah teh bakal dibongkar memang? Ja urang geus diceritakeun ku Kangjeng Nabi ketika Baitullah lenyap dibongkar, ieu urang toap diurut Baitullah bae sarua bae di dunya. Baitullah na eueuh tetep bae jalain ka Baitullah ka Allah. Geus diceritakeun pan kikituanna kalut gede bakal masyaallah. Untung nu karolot. Kurang ge moal kebeli. Mualnya ho, nyana mah geus kukungan. Kok ngono geus bengek nya kolot nya bengek. Tah ieu keur carita alat manual manjani. Alat perang ieu model kitu bandring jepretan. Tek ditangtungkeun. Tadi make karet. Di dieuna aya kulit. Ditarik mungkin ku limaan atau ku sapuluhan. Ditendun batu. Tarik. Mungkin batu, mungkin bom. Ya bakal cerita zaman baheula. Kuari mah kapan? Bisa 2 kilometer. Tembak. Sniper. Gatan sudah. Perkirakan itu orang Palestina, di jelma kerenang tumbek ke. Tembak, boleh. Di mana cina ya? Periksa, ternyata sih. Terus dia nak kian, kian, kian. Goler, tengah goler di mana ya? Jangan kandek lulu mana dia kaget. Kian, lalu pasang. Iyalah, positif. Dan lain sebagai dalam mun diceritakan mah kemutakhiran Amerika. Jadi dawaku Israel atau gestiku diceritakan, tetapi Palestina ge ngabogaan senjata anu luar biasa. Iyalah, naon kitu ngaranna kaistimewaan orang Islam. Jeung loba anu aneh-aneh. Ngan engke ketika Mahdi berangkat, kumaha bisa menang? Jibril di hareup, Mikail di tukang. Asal geus ada ge Jibril, urang geus tenang, sareng perasaan. Tenang. Masya Allah, bimogadamitihi Jibril, kupisakaihi Mikail, tukang diharap malaikat Jibril di tukang malaikat Mikail. Berangkatnya nak. Wabe para aulia Allah, nu aya di Syria, nu aya di Mesir, di perkumpulan, nu jaba, Eropa, Asoib, Rijalul Gaib, wabe kumpul di Lubnan. Menyambut kedatangan Mahdi. Jadi Mahdi datang, sambutlah ku para aulia Allah, beatlah para aulia Allah di dinya. Sal kenalin dengan Imam Mahdi beda tembak ngembul. Ini nanya nasi nak dengen akan hati. Ya jantung tenang perasa. Asal kita salaman dengan Imam Mahdi. Pokoknya mau muatir rak ditembak. Aduh. Masya Allah. Coba kalau kita salaman dengan Haji Pendi. Ngodar di dinya. Cuma dia. Insyaallah. Tah, hebatnya pemimpin lamun geus diturunkeun ku Gusti Allah dek dibere kemenangan seperti gitu. Ya otomatis gagah atuh. Hanya nyana nu ngabeakna para aulia-aulia Allah nu tadi. Anu aya di Gunung Lubnan, memang eta lah nu diparentah ku Gusti Allah. Para aktob kutubul aulia, nu jaba urupa asaib. Dan lain sebagainya. Rijalul Ghaib berangkat acak-acakan Syria. Hartina orang kafirna maju kuari ka Israel. Israel digempur terus, maju terus ka Mesir. Mesir kitu kene kafir kucar kacir. Terus ka Eropa ka dieu. Terus ka Australia. Terus dunia be kafir mah. Mulai khalifah nampak Mahdi. Ngesuna mangga kabar kafir ge asa kadenge aya kafir. Sintres. Enggak, diomeng ke mah diomeng. Hanya. Engkau anak apa di sini ya? Hanya. Kuarinya nang ngomeng urang ke diomeng ku urang. Jakarta diomeng ku singkoh. Dikuah aja pak, ayo dikuah aja. Nggak kok gitu kak ayah anak, nyanggakin ke Gusti Allah. Dan tetap kirmujuhna alot puar. Mata kurang mengansa kadar manusia, anu lemah, anu doi. Di urusan politik dan perekonomian, mau orang mati kabita. Asal udah diganggu agama baik. Kan sakit itu orang. Yang politik orang mah jadi partai itu, di organisasi itu. Di organisasi aja orang mati tebetus. Di partai dengan seukur hayang ngelolohan anak duit na doang yang terek ngebebener negara itu kene dan lain sebagainya tapi agama mentak ke Kanjeng Nabi doa nu paling istimewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina Kanjeng Nabi Gusti ulah ngajadikeun musibah kaula dina agama Allahumma la taj'al musibatana li ummati fi dinina Gusti ulah ngajadikeun musibah nu gede ka umat kaula tentang agama. Kanjeng Nabi sengkos itu berarti tor diindikasikan geus aya berarti engke di akhir mah musibah nu paling gede agama. Geus bener Kanjeng Nabi ngomong kitu ngadoa kitu eta tertanda kinaya di akhir deuleukeun musibah-musibah agama. Bener bae. Kitu katahanan ku urang. Miti negara dicoplok-coplokkeun khalifahna. Geus eueuh khalifah mah kapan demokrasi asal geus demokrasi bae kan teu make Al-Qur'an. Negara gitu make Al-Qur'an kecuali manusia-manusiana. Tinggal manusia nu dibabad. Lantak di Palestina teh geus lain peperangan tamang geus biadab atuh ka orok-orok atuh dibunuh. De geus. Nah, ieu geus kos kitu kaayaanana keur carita keganasanana tapi kan Kanjeng Nabi geus carita. Mentak urang mah tinggal la haula wala quwata illa billahil aliyil. Moal turun mah di lamun teu acak-acakan kemah di dibantu ku para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap kuari teh urang lamun ningali para pi auliaeun pi waliun hese. Pi waliun teh hese tetep aya ngan hese. Naon mata kesena hiji jelema nu ngasingkeun diri tina halayak rame geus eueuh. Kadua panwali mah kudu pinter aya nu ngasingkeun diri ka penteu mondok sama lain deuk jadi wali, sieun ka hansip. Itu mengasingkan diri karena lain deka Allah. Ya ker cerita piwaliunana secara mata dohir hese. Tapi Allah ma'atu mudah dek ngejadikan wali seseorang di tengah-tengah. Kahirup ikut rame nyana bisa kuat bete cinta dunia. Itu gimbir ku makhluk dan lain sebagainya. Tetap baik hiji Al-Quranul Karim. Nah ilma manjanu alat manual. Di esian batu ditarik ku sapuluhan ternyata meleset batu na lain kahareup endahan kaluhur aju ragag ka salah sahiji anu malangkeunana modar penjana bakal tuan teh beneran nih wah ya Allah ya Rabbi jadi bener meleset ditarik. Atau kumaha weureun geus cepril kalur raga kana bluk kaki Umar podar jeung walau ada lamun babalik ka jarul manjanikin batu manjanik aiprak bakotala ahadarul mati ngabunuh ka salah sahiji anu malangkeun anu narik dayane ki Umar andegatana atuh dirokis tuh ya hudiro dianggurkan separona wala akilatil bakin al baki separona deka akilah albero matawa kena kabatur anu dik dihajar tangkal kayu atawa musuh tapi ternyata kasalian anu ndak dimaksud salian rumah walam yaksi duhun teu dimaksud eta teh khoto ngaranna nu deuk dimaksud nama nu itu ai prakna nu teu dimaksud eta mah kasukan kana khoto au kasaduhu atawa memang dimaksud ambun da ma filasoh in galabatil isobah dipanjang-panjang eta emang iman teu digunakeun ieu geus bae sakieu Allahu a'lam bissawab.